بالله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. اللهم ارحمنا بالقرآن. Para bapak dan saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini, setelah kita bertemu dalam pengajian-pengajian di masjid ini selama kurang lebih 14 bulan, hanya absen pada bulan Oktober, bulan yang lalu absen karena suatu sebab yang tidak bisa kita hindari. Alhamdulillah malam ini kita dapat bertemu kembali dalam pengajian ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita sifat al-istiqomah. Istiqomah. Sebab dengan istiqomah itulah nanti titik prestasi yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan dapat kita raih. Para bapak dan saudara-saudara, pada kesempatan pengajian malam hari ini, sengaja sudah tadi kami bacakan 4 buah ayat yang tercantum dalam surat Al-Kahfi. Al-Kahfi ayat 103 sampai 106 yang artinya di dalam bahasa Indonesia kurang lebih demikian: katakanlah, hai Muhammad, maukah kamu aku beritahukan tentang orang-orang yang paling rugi amal perbuatannya, yaitu orang-orang yang sia-sia semua amal perbuatannya di dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka itulah orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan kufur terhadap pertemuan dengan Dia. Maka sia-sialah amal perbuatan mereka, dan kami tidak akan menilai sedikitpun amal perbuatan mereka pada hari kiamat. Demikianlah balasan bagi mereka neraka jahanam disebabkan karena mereka kafir dan menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku menjadi sasaran olok-olok. Demikianlah terjemahan daripada keempat buah ayat tersebut. Atas dasar empat buah ayat tersebut itulah pengajian kita pada malam hari ini, dengan segala penjelasan-penjelasan yang perlu yang berhubungan dengan empat ayat tersebut. Saudara-saudara, pada ayat yang ke-103 surat Al-Kahfi itu, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya, menawarkan, maukah kamu aku beritahukan tentang al-akhsarina a'mala. Kata-kata al-akhsar itu wazannya al-akbar, al-asghar, jadi isim tafdil ya. Bukan hanya sekedar rugi, tetapi paling rugi ya. Paling rugi, al-akhsarina a'mala. Orang-orang yang paling rugi amal perbuatannya. Di sini di dalam menjawab tawaran ini, umat manusia terbagi menjadi dua, yaitu tentu saja orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir. Orang-orang beriman di dalam menanggapi pertanyaan ini, tentunya mereka itu dengan spontan akan menjawab, iya, kami ingin sekali. Kami ingin tahu siapa orang-orang yang paling rugi amal perbuatannya itu. Dengan suatu maksud yang suci, agar supaya kami tidak termasuk orang yang paling rugi amal perbuatannya itu. Agar supaya kami tidak termasuk golongan yang semacam itu. Itu tujuan daripada orang yang beriman di dalam menanggapi pertanyaan itu dengan spontan. Kami ingin tahu, kami ingin tahu, kami ingin tahu. Tetapi orang kafir tertawa. Alah, itu ngomong apa? Sumum bukmun omyum fahum layar siut. Itu pokoknya apa itu ngomong itu? Dianggap gak ada artinya. Orang kafir tidak percaya kepada pertanyaan itu. Bagi mereka untung rugi itu ukurannya hanya singkat sekali. Ukurannya hanya sepanjang ususnya. Ya, untung rugi bagi orang kafir itu ukurannya hanya sepanjang ususnya saja. Ukurannya hanya dunia yang 70 tahun itu saja. Untung dunia itulah untung, rugi dunia itulah rugi. Masya Allah, kalau orang sudah mengukur untung rugi hanya dengan dunia ini saja, layak melayu minu bil Quran, walayu minu bil Rasul, walayu minu bi, sebab hudalil muttaqin alladina yu'minuna bil ghaib, itu yang pertama, alladina yu'minuna bil ghaib. Ukuran yang bukan ukuran duniawiyah ini, ya. Saudara-saudara, tentunya insya Allah semua yang hadir di dalam pengajian ini termasuk orang-orang yang beriman seluruhnya. Orang yang menanggapi pertanyaan yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diajukan kepada kita semua. Maukah kamu aku beritahukan tentang orang-orang yang paling rugi amal perbuatannya? Maka kita semuanya menjawab, ya kami mau, kami ingin. marilah kita tanamkan dalam hati kita, kita ingin tahu siapa orang yang paling rugi amal perbuatannya itu menurut pandangan Allah, ya. Sebab ad-dinu dinan, ad-dinu dinani, dinun indallah wa dinun indannas. Ad-dinu dinani, dinullah wa dinul malik. Agama itu ada dua macam. Ad-din itu ada dua macam. Din menurut pandangan Allah dan din menurut pandangan manusia. Din mau yang dimau diwarnai oleh pola pikiran manusia. Din yang murni menurut pandangan Allah. Ada dinullah, ada dinul malik. Ada ad-dinullah, agama Allah, dan ada dinul malik, agama raja. Ya. Istilah itu istilah Quran, ya. Di dalam surat Yusuf ada dinul malik, ada istilah dinul malik, ya. Agama raja. Agama menurut pandang Allah adalah agama yang disesuaikan dengan kitab suci yang turun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana menurut pandangan Allah? Orang yang rugi itu bagaimana menurut pandangan Allah itu? Manil aksarina amalan. Siapa orang yang paling rugi amal perbuatannya? Kalau menurut pandangan manusia, wah macam-macam itu, ya. Macam-macam. Tapi kalau menurut pandangan Allah jelas, ukurannya jelas, tegas. Orang beriman selalu memakai ukuran-ukuran yang diberikan oleh Allah. Beriman kepada yang demikian itu. Siapa orang yang paling rugi amal perbuatannya menurut pandangan Allah, menurut dinullah, menurut dinun indallah? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Mereka yang sesungguhnya seluruh perbuatan mereka di dalam kehidupan dunia ini sia-sia. Tetapi mereka menganggap, mereka mengira bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Ya. Maksudnya apa di sini? Sifatnya orang yang paling rugi amal perbuatannya itu perasaannya sudah terbalik. Nek cara jawane duwe rumangsa sing kualik. Perasaannya yang terbalik, naudzubillah min dzalik. Salah merasa benar. Salah merasa benar dan jelek merasa baik. Jelas ini menurut ayat Allah, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Ayat ini dibacakan. Sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim dengan aniaya itu, sebenarnya mereka itu hanyalah man api ke dalam perutnya. Dan mereka itu akan dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ayat itu tidak berkesan sedikit pun di dalam hati orang. Kenapa? Karena merasa sudah banyak wiridnya. Saya sudah baca kul huwallah 1000 kali sehari. Teman saya kiai yang soleh-soleh, ya, Jadi kalau saya makan harta anak yatim itu enggak apa-apa, saya sudah punya amal lebih. Sudah mempunyai piutang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu bahayanya bid'ah dan khurafat. Bahwa ahli bid'ah wa khurafat itu kalau dibacakan ayat-ayat Allah, mereka enggak merasa bersalah. Salah, tapi merasa tidak bersalah. Makan harta orang, mencuri, menipu, tidak membayar hutang, korupsi, suap, dan sebagainya itu enak saja. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu hadis qudsi, wala yadkhulu buyuti wali ahadin minkum li ahadin dulamatun wali ahadin min ibadi li ahadin dulamatun fa inni al'anuhu ma dama qa'iman baina yadayya yusalli hatta yarudda tilka dzulamata ila ahliha. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Naim Al-Hakim dan Ibnu Asakir dari Hudzaifah bin Al-Yaman, janganlah hambaku itu masuk ke dalam masjidku, dalam rumah-rumahku, sedangkan dia masih tersangkut barang aniayaan kepunyaan orang lain. Maka sesungguhnya aku melaknatnya, sesungguhnya aku mengutuknya, selama dia berdiri di hadapanku mengerjakan sholat, sampai dia mengembalikan barang aniayaan itu kepunyaan kepada pemiliknya. Sampai dia mengembalikan barang aniayaan kepunyaan orang lain itu kepada pemiliknya. Tapi coba bayangkan, orang sholat itu kan mencari rahmat ya. Allahu Akbar kan. Rabbighfirli warhamni warhamni warhamni, ya kan? Minta rahmat kepada Allah. Bukan rahmat yang dia dapat, tapi laknat. Begitu Allahu Akbar, Allahu yal'anuhu wa yal'anuhu wa yal'anuhu hatta yarudda tilka dzulamata ila ahliha. Dia dilaknat, dilaknat, dilaknat, sehingga dia mengembalikan barang sangkutan aniayaan kepunyaan orang lain itu kepada pemiliknya. Kalau dia belum kembalikan, sholatnya itu bukan menyebabkan rahmat, tapi menyebabkan laknat. Na'udzubillah min dzalik. Dibacakan hadis qudsi semacam itu, dia tertawa. Hahaha, itu keterangan apa katanya itu ya. Ketawa. Kenapa? Karena sudah kebanyakan wirid. Wiridnya sudah terlalu banyak. Disangkanya orang yang paling baik ibadahnya itu yang baik, paling banyak sholatnya, paling banyak zikirnya. Disangkanya itu orang yang paling baik itu. Orang yang paling baik ibadahnya itu orang yang paling teliti di dalam menjauhkan dirinya dari segala yang haram. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqil maharima takun a'badan nas. Peliharalah dirimu dari segala yang diharamkan oleh Allah, kamu akan menjadi orang yang paling bagus ibadahnya. Jadi kalau ada pertanyaan, orang yang paling bagus ibadahnya itu yang bagaimana? Orang yang paling teliti di dalam menjauhkan dirinya dari segala yang haram. Yusalli wa ya'kulul haram wa kaifa salatuhu maqbulah. Hal tukbatu bahal tukbalus salah wa huwa ya'kulul haram. Apa salatnya bisa diterima padahal yang dimakannya itu makanan yang haram? salah perhitungan. Mumpung saya ingin di kesempatan kedudukan, gitu. Aku ya santri, jane, gitu. Ya santri. Mumpung saya ingin di kedudukan korupsi, ya ta? Korupsi dulu, mengumpulkan korupsi. Gitu. Nanti kalau sudah dapat 100 juta, pas pensiun, bikin masjid 5, ya. Bikin masjid 5, A 10 juta. Desa sana 10 juta, satu desa sana 10 juta, 5 masjid. 5 masjid A 10 juta, cukup mentereng. Masih ada sisa 50 juta, kita makan dengan keluarga, nikmat, ya. Titip-titip bank sisa, ya. Dimakan ribanya. Nah, itu bilang. Disangkanya dengan demikian, nah ini kan dengan demikian, itu kan Allah sudah ridho. Saking biasanya menerima suap, sampai Allah pun akan disuap dengan 5 masjid. Ngerikan itu ya. Masa cara berpikir yang demikian diterus-teruskan? Kalau ada itu ya. Mudah-mudahan gak ada di Surabaya ini. Itu namanya mau mencari ridho Allah tapi pakai hawa nafsunya sendiri. Kalau mau mencari ridho Allah itu dengan jalan yang diridhoi oleh Allah, jangan cari jalan sendiri. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jathiyah ayat 18. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha. Fattabi'ha ya Muhammad. Wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. La ya'lamuna syari'ah. Innahum lan yughnu 'anka minallahi syai'an wa innadh dhalimina ba'dhum awliya'u ba'dhin wallahu waliyyul muttaqin. Kemudian kami jadikan engkau di atas suatu peraturan hidup yang benar, syariat hidup yang benar. Syariat dari segala urusan hidupmu Muhammad. Maka ikutilah syariat itu Muhammad. Ikutilah syariat itu. Jangan kamu ikuti keinginan-keinginan orang yang goblok, orang yang tidak tahu tentang syariat itu. Wala tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun, la ya'lamuna syariah. Jangan kamu ikuti orang-orang yang tidak memahami syariat itu. Fa in ittaba'tahum fayakudunaka ilan nar. Kalau sampai kamu ikuti mereka, mereka akan menuntun kamu ke neraka. Ya, yang neraka, yo, katanya begitu, ya. Hayya bina ilan nar, katanya begitu. Ingatkan dia itu. Diingatkan. Kalau ada orang yang mengajak kepada satu jalan yang keliru, diingatkan. Supaya dia selamat, kamu pun juga selamat. Unsur aku kezaliman au mazluman, kata Nabi. Unsur aku kezaliman au mazluman. Selamatkanlah saudaramu, belalah saudara, tolonglah saudaramu, baik dia itu zalim maupun didalimi. Kemudian sahabat Nabi bertanya, ya kalau menolong orang yang dizalimi sih jelas kami sudah tahu jalannya ya Rasulullah. Tapi bagaimana menolong orang yang menzalimi? Cegahlah dia dari perbuatan zalim. Ingatkan dia. Masa kamu tega saudaramu berbuat salah sehingga mendapatkan kemurkaan Allah? Ittaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Jagalah dirimu, peliharalah dirimu daripada siksa Allah yang tidak akan mengenai kepada orang yang zalim saja, ya. Kalau orang zalim itu tidak kamu cegah sehingga dia berbuat kezalimannya merata kemana-mana, itu akan al-bala'u ya'um wal-azabu ya'um. Ya. Siksa Allah itu akan mengenai seluruhnya, baik yang zalim maupun yang tidak. Sebab yang tidak zalim itu tidak mengingatkan. Ingatkan, manusia itu tempatnya salah, tempatnya keliru. Kalau ada orang merasa, wow, saya ini tidak pernah keliru, itu manusia congkak. Ya, dia akan terkena oleh sikapnya sendiri. Dia akan terpukul oleh sikapnya sendiri yang merasa tidak pernah bersalah itu. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya kurang, tempatnya lupa. Itu perlunya saling ingat, mengingatkan. Wah, kalau saya tidak perlu diingatkan, saya ini orang yang tinggi, orang yang besar. Justru tinggi, besar itu malah makin banyak kelirunya. Makin banyak kelirunya gitu. Urusannya banyak. Orang yang tidak banyak kelirunya itu arka. Ya. Arka itu tidak banyak kelirunya, begogok menengah aja kak Bi. Apalagi mau balik seperti saya ini, mesti banyak kelirunya. Jadi kalau ada misalnya bapak-bapak intel di sini menyelidiki mau balik umpamanya, jangan dicari kesalahannya, ya. Mesti ada kelirunya. Orang yang tidak banyak kelirunya tercoh. Yang tidak pernah bicara itu begitu. Kalau mubalek mesti ada kelirunya, nggak bisa. Mubalek mesti ada kelirunya. Tapi di antara 1000 kata mungkin ada 5 kata kelirunya. Masa karena 5 kata yang 995 dibuang? Ya buangnya yang 5 itu, ya. Kalau ada 1 liter beras, itu ada kerikilnya 5, jangan dibuang berasnya. Dimakan saja kerikilnya, kan begitu. Nah, berasnya dimakan, ya kan? Nah, perlu diperingatkan mubalek itu, apa namanya, penjual beras, jangan sampai ada kerikilnya. Iya pak, tapi tetap kecampuran juga. Bagaimana? Manusia yang bersih dari kesalahan itu nggak ada, nggak ada. Ayo coba orang yang sok mencari kesalahannya orang itu, coba lihat dirinya, suruh lihat di muka kaca, salahnya ada berapa, nanti kan sok keranjang salahnya. Sok keranjang betul. Mencari kesalahan orang, seolah-olah dirinya suci, bersih, kayak kaca. Jangan begitu, kehidupan bermasyarakat tidak bisa dengan jalan seperti itu. Mari kita saling mengingatkan orang yang salah. Diingatkan. Kalau dicari kesalahannya untuk dijebloskan itu, oh, akan kesalahan popie, terus terang, ayo. Terus terang kan gitu, tapi terus terang ya. Agak-agakan, ayo. Selidik-selidikan. Kan gitu ya. Jadi jangan, tak bisa tegak masyarakat dengan jalan seperti itu, ya. Akhirnya semuanya akan merasa sempit. Semuanya akan merasa sempit. Saudara-saudara kaum muslimin yang kami hormati. Jadi al-akhsarina a'malan adalah orang yang sia-sia sesungguhnya seluruh amal perbuatannya di dunia ini. Tapi mereka itu merasa bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau orang sudah perasaannya terbalik, ya. Jangan lagi hanya mubalek seperti saya, saudara-saudara sekalian. Nabi Muhammad pun yang menasihati itu enggak ada gunanya, saudara-saudara. Malah makin dimusuhi. Rasanya sudah terbalik. saudara itu keliru. Enggak bisa, saya benar. Keliru itu mencuri. Bagaimana menjadi seperti itu? Enggak bisa dinasihati lagi. Ngeri itu kalau sudah orang sudah punya perasaan demikian itu. Itu sebetulnya akibat daripada tidak beriman kepada Al-Quran. Tidak beriman kepada Al-Quran. Sebabnya ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim. Sebabnya ada dua, mengapa perasaan manusia bisa terbalik sedemikian rupa. Karena mereka tidak terbiasa terlatih untuk mewarnai hatinya dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu dibaca hanya mencari barokah saja, dari kecil sampai tua. Ada lagi yang hanya mencari paha, mencari piala, bukan mencari pahala, ya, tapi piala yang dicari. Jadi Al-Quran itu hanya untuk main-main saja. La yu'minuna bi ayati rabbihim. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim. Mereka itu kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka. Di dalam surat Al-An'am ayat 110 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi bil Qur'an awwala marrah. Wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun." Wa nuqallibu itu dan kami balik. Dibalik. Kalau bahas setiap bayi yang lahir itu, aduh, semuanya Islam itu. Islam, tauhid, suci, murni, ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, ay alal Islam, alal Islam. Sungguh telah kami jadikan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk. Setiap bayi yang lahir itu, bayi lahir itu lahir di atas Islam, di atas fitrah. Tetapi dia berubah menjadi sempurna. Atau berubah menjadi terbalik dari kesempurnaan. Itu tergantung kepada lingkungan hidupnya, lingkungan pendidikannya. Lingkungan pendidikan rumah tangga, lingkungan pendidikan sekolah, dan lingkungan pendidikan masyarakat. Kalau saya melihat yang demikian itu, saya kasihan melihat setiap bayi yang lahir itu. Ya Allah, anta maulud, anta tuladu alal fitrah, walakin man lakaya. Man laka ya akhi. Kalau saya melihat bayi yang lahir itu, saya kasihan, saya berkata kepadanya, hei bayi, kamu lahir dan dilahirkan di atas Islam, di atas fitrah. Tapi siapa yang bisa mewarnai kamu untuk secara putih positif menumbuhkan keislaman dan keimanan kamu? Di mana sekolahnya sekarang? Kalau TK, TK mana, SD, SD mana, SMP, SMP ngendi, ya. Kalau SMA, SMA di mana. Kalau perguruan tinggi yang mana yang bisa memberi kesempatan sang bayi tumbuh menjadi seorang muslim yang baik. Di mana? Di rumah tangga, bapaknya sudah ditajam, penting anakku jadi insinyur. Yang penting. Nah, sholatnya bagaimana? Tidak sholat, tidak apa. Sampai ada orang tua itu melihat anaknya sholat subuh 6:30 itu ada ditegur. Itu anakmu sholat subuh 6:30 pak. kok gak diingatkan, katanya gitu. Wah, itu dokter. Anak saya yang jadi dokter baru seorang itu. Sangat subuh 7:30 gak apa-apa, tapi dokter dia itu. Nguripi, gitu. Ya, nguripi. Nah, beri hidup, katanya, ya Allah. Sudah salah 2-1, dia mempunyai anak-anak tidak mengingatkan telah berbuat satu pelanggaran yang besar. Telah melakukan satu tindak kekafiran dengan sengaja. So, meninggalkan sholat dengan sengaja itu hukumnya kufur menurut lesan Rasulullah SAW. Kedua, dia musyrik karena menggantungkan rezekinya dari anaknya, ya. Rizki dari manusia. Manusia yang sama lemahnya seperti kamu. Kamu menggantungkan rizki kepada manusia, kepada makhluk. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Dan kami balik. Nuqallib itu balik, ya, diwalik. Yang di atas jadi di bawah. Mukibban 'ala wajhi. Dan kami balik hati-hati mereka dan penglihatan-penglihatan mereka, sebagaimana mereka tidak percaya pertama kalinya kepada Al-Quran. Karena sejak dahulu, sejak pertama kali mereka sudah tidak percaya kepada Al-Quran, maka akibatnya sampai kepada titik vonis Allah Subhanahu wa Ta'ala di balik hati dan penglihatan mereka. Dan kami biarkan mereka di dalam kesesatan mereka terombang ambing. Wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Bayangkan kalau sudah orang di dalam kesesatan terombang ambing. Melihat orang pakai jilbab, matanya sepet. Hatinya enggak senang. Ini orang kok pakai kudung rapat. Hatinya enggak tenang tuh. Enggak senang ini. Wah, ini membuat saya nanti disangkanya bukan orang Islam yang baik. Saya pakai rok, jadi saya ini tetap orang Islam yang baik walaupun pakai rok gitu. Lalu melihat orang yang pakai jilbab itu merasa enggak senang hatinya. Dan matanya melihat itu juga enggak senang. Itu kok gak senang toh, kan baik wanita menutup auratnya, ya, apa yang baik itu yang setengah telanjang, yang pamer itu, yang membuat fitnah di kalangan umat manusia. Kenapa saudara tidak senang? Ya karena hati dan penglihatan saudara sudah dibalik, ya, hatinya sudah dibalik, matanya juga sudah dibalik dari Allah. Sehingga melihat yang benar, yang baik itu. Saudara kerja di kantor sini kok jujur. Hati saya gak senang saudara jujur di sini. Lah maunya apa? Ya maunya harus sama dengan kami. Katanya. Saudara itu apa tuh? Ya suka bohong-bohong dikit dah katanya begitu. Kalau saudara gak mau bohong, masa hidup di lingkungan kami jujur? Katanya gitu. Jadi kepada jujur enggak senang. Hatinya enggak senang, matanya enggak senang melihat orang itu. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Melihat orang Islam yang melaksanakan keislamannya dengan jujur itu enggak senang. Ya kamu jadi orang Islam, ya orang Islam, tapi harus sesuai dengan kondisi di sini, katanya gitu. Loh. Saya pakai kondisi. Nah kondisi di mana? Di sini apa? Apa? Anu membuka tempat pelacuran itu? disesuaikan dengan orang Islam itu juga harus setuju dengan adanya proyek pelacuran gitu, begitu. Lah bagaimana muka kami di hadapan Allah nanti? Wajah kami ini akan diletakkan di mana di hadapan Allah nanti? Eh, Abdullah Sungkar, kamu dulu pernah menyetujui tempat pelacuran. Ya, habis bagaimana Allah katanya itu harus sesuai dengan kondisi. Ya, bagaimana kita itu saudara? Coba bayangkan. Masa logika demikian akan diperturutkan. Wa idza ra'aita syuhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunya mu'tiratan wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa 'alaika bi nafsika. Wa da'ankal awam fa inna mi wara'ikum fitanun kaqita'il lailil mudlim yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira lil mutamassiki fiha bimithli alladhi antum alayhi ajru 50 minkum la bal minhum ya rasulullah la bal minkum li annakum tajiduna 'ala alkhairi a'wanan wa la yajiduna 'alayhi a'wana. Rawahu Ibnu Majah. Kalau kamu sudah melihat gejala di tengah masyarakat itu kebakhilan yang diperturutkan, uang dihambur-hamburkan untuk maksiat dan untuk hal yang sia-sia, untuk pesta-pesta, tapi uang yang dipergunakan untuk menegakkan kelimah Allah yang suci sudah sedikit sekali dikeluarkan oleh mereka, bahkan hampir tidak ada. Atau bahkan kalau ada orang yang akan mengeluarkan hartanya fisabilillah, mereka sudah ketakutan. Dan kalau kamu sudah melihat hawa nafsu dan keinginan yang menjadi imam mereka yang harus diikuti, hawa nafsu yang menjadi imam. Alladzina yattakhiduna ilahahu hawa, Tuhannya adalah hawa nafsunya. Hawa muttaba'an, hawa nafsu yang selalu diikuti. Dunia mu'tiratan, dunia yang sudah menjadi kiblat tujuan. Ukuran segala untung rugi itu ukurannya hanya dunia. Akhirat sudah tidak masuk dalam agenda. Coba. Dan sudah kamu lihat di tengah masyarakat gejala yang keempat, orang sudah gumun, sudah takjub terhadap pendapatnya sendiri-sendiri, ya. Wah, menurut pendapatnya si Anu, menurut pendapatnya si Anu, menurut pendapatnya si Anu. Pendapat saja. Quran ditinggalkan, sunnah ditinggalkan. Idza qulna lahum kaifa qala Allah fi kitabihi wa kaifa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sunnati. Sudahlah saudara, enggak usah pakai itu. Itu enggak ada relevansinya lagi dengan kehidupan modern zaman sekarang. Enggak usah. Kalau ada di salah satu seminar atau simposium orang membahas, memberikan prasarannya dengan dimulai qala Allah wa qala Rasulullah, ditertawakan oleh yang lain. Di forum terhormat semacam ini kok masih disebut firman Allah, masih dibacakan firman Allah, masih dibacakan hadis Rasulullah, gak cocok katanya gitu. Dianggap forum itu lebih terhormat daripada Al-Quran dan Sunnah. Masya Allah. Saudara-saudara kaum muslimin yang kami hormati, hati-hati saudara-saudara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau sudah empat macam gejala itu ada di tengah masyarakat kita, kebakhilan yang diperturutkan, hawa nafsu yang menjadi imam yang selalu diikuti, pemimpinnya adalah hawa nafsunya, kiblatnya adalah dunianya, pendapat adalah sudah menjadi takjub, ketakjuban, kebanggaan setiap orang menurut pendapat si Anu, pendapat si Anu, pendapat si Anu. Tetapi dalil Quran dan Sunnah sudah tidak pernah menjadi dasar dan pedoman lagi. Maka pada waktu itu Rasulullah menganjurkan kepada kita, fa'alaika binafsika, ya, jagalah dirimu, jagalah dirimu, jagalah dirimu, wada'angkal awam, tinggalkan masyarakat umum itu, sudah tinggalkan, ya, bergaul dengan beberapa orang sajalah, ya, yang bisa sejalan kalau masih ada teman, kalau enggak sendiri. Sebab akhirnya di akhirat saudara tidak bisa minta tolong kepada siapa-siapa. Saudara akan bertanggung jawab sendiri di hadapan Allah. Kullu nafsin bima kasabat rohinatun. Kullu nafsin bima kasabat rohinah. Setiap diri itu akan mempertanggungjawabkan amalnya sendiri-sendiri. Begitu firman Allah dalam surat Al-Mudathir ayat 38. Fada'al kalawam, tinggalkan masyarakat umum, fa'inna min waraikum fitan. Karena di belakang kamu nanti akan terjadi ujian dan cobaan iman yang berat. Jarang orang yang bisa menghadapi ujian dan cobaan itu. Dan di saat-saat datangnya cobaan-cobaan iman yang berat itu, seperti datangnya malam yang gelap gulita setelah siang yang terang benderang, di saat itu masih ada dari umatku yang dapat berpegang teguh agama seperti yang kamu pegangi, ya sahabat-sahabatku. Bagi mereka itu akan mendapatkan pahala 50 kalinya kamu, ya sahabatku. Nah, sahabat pada waktu itu protes. Masa 50 kalinya kami, Rasulullah? Ya 50 kalinya mereka sendiri, toh, katanya. Rasulullah mengatakan, tidak, 50 kalinya kamu, karena kamu sekarang ini dapat berpegang teguh dengan agama yang murni, yang baik. Sekarang ini situasi dan kondisi menolong kamu. Li'annakum tajiduna.